panjang 5 tahunan lo, Bin.

buat balik mata. Curhat tentang mantanmu di saiki kowe ninggal aku. Thank you. Apa iki saktenane takdirku sing jawake siramu peto ati peto lambe. Sang rangke lintang angkasa kowe teko gawe lara marang tresno. Sesering jerut duduk pancing seni jawab ke seliramu peto ati pe. Thank you. sampai uncate nyowo lho. Gak oleh pisah. Janji ya Mas ya. Tapi siji selawase. Masalah Kristus.

sing penting iman. Kau ini lara ni wong koyo Yang ku pilih padamu, Thank you. Pripun Pak? Pripun.